detik terakhir torang dua baku sayang sadikile torang dua mo baku pisang. Jangan sampai nganang balai. Tunggu kita mau pulang, mau datang ambe. Jangan sampai nganang balai. Tunggu kita mau pulang, mau datang ambil.